nanti. Mengapa tangis matamu bangka? Aduh mama, matamu bangka. Aduh mama, aduh papa, lah asap api masuk di mata. Aduh mama, sapati masuk di mata. Mengapa